Terima kasih banyak buat semua yang datang. Biadisti. Terima kasih Cici Ampun sama Koko. Terima kasih banyak. Kita mau undangannya lagi ya. Mudah-mudahan Legut makin sukses, makin jaya, makin banyak lagi relasinya. Ini lagu terakhir dari Bia. Terima kasih banyak buat kamu semua. Kalau pulang mudah-mudahan selamat sampai rumah.